Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah reportase Radio Kuningan bersama saya Ihsan. Jumat 10 Jumadil Awal 1442 Hijriah atau 25 Desember 2020 telah dilaksanakannya pembukaan usaha ekonomi terbaru dari Al-Bahjah Pusat Sendang Sumber Cirebon, yaitu telah hadir untuk kita semuanya AB Ciku. Berikut ini kutipan pesan guru kita tercinta Buya Yahya. Insyaallah kita akan memulai satu program kebaikan, yaitu kelihatan program dagang, program bisnis, yaitu AB Ciku, jualan ayam untuk dimakan oleh hamba ahli sujud insyaallah. Maka kepada semua tim yang berjuang di dalamnya, tolong niati. Kita ingin bantu orang lain dengan ini semuanya, yaitu memberi menolong mereka. Yang pertama adalah setiap kali mereka belanja, maka ada nilai dakwah. Karena itu adalah AB Ciku adalah milik pesantren, keuntungannya adalah untuk berdakwah. Maka siapapun yang belanja di tempat tersebut, sebetulnya dia telah berderma. Ada bagian rezeki yang didermakan, keberuntungan bagi dia. Dan siapapun bergabung, investornya misalnya, maka dia sesungguhnya telah rutin membantu untuk pondok. Subhanallah. Dan semoga dengan itu semua akan jadi tabungan pahala kita nanti di akhirat. Semoga Allah memberkahi semuanya. Memberkahi yang berusaha, yang berjuang di dalamnya. Memberkahi siapapun yang datang dan yang ikut senang, yang melihatnya. Dan semoga bisa berkembang. Di mana-mana banyak warung-warung-warung, alhamdulillah. Akan tapi kita ingin warung yang keuntungannya adalah kembali kepada mereka, kepada menjadi amal baik untuk mereka semuanya. Demikian reportase Radio Kuningan. Cerdaslah menjadi umat membangun ekonomi masyarakat menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ihsan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.